Ku tanya bulan tak juga bicara. Ku lihat bintang dia bersinar terang. Sayangku kau malah menghilang. Di mana kau berada? Sayangku kau cepatlah pulang. Aku menunggumu. Dan ku juga bicara.